talk to you. Tentang future hidup kita. About Metzaluna, benih cinta. Mampukah kita membesarkan Una di negeri ini? Rainy, please, aku ingin tahu. Biaya masuk sekolah. Kalau sakit dokteran obat berapa? Cukupkah kita untuk merawat Una di negeri ini? Merasa takut. Manusia di sini mulai enggak manusiawi. Dan kebenaran cuma jadi barang opini. Bisakah kita dan makan di McD, ajarin main congklak atau makan di lesehan? Akankah kita membuka pikirannya di negeri ini? Kuatkah kita